Oke. Ini spesial buat warga Desa Berantak Kulon, Welahan Jepara, Jawa Tengah. Jepara, Jawa Tengah, gitu. Oke. Itu tadi juga spesial request dari Polres Semarang, gitu. Oh, Polres Semarang. Polres Semarang. Buat mas-masmu, kita goyang bareng-bareng aja ya. Spesial buat para sahabat-sahabatku. Juga kalian Mas Bos, kita goyang lagi Mas Bos. Para sahabat-sahabatku SMP, SMP Indonesia, kita goyang lagi Bos. Semenggang rasa niati krungu kabari kowes duwe ganti sing eling tambang enambi janjine mas yo paran sing arep ninggalne Oh. dulu dong.